Oh ya, panggilan kepada Pak Sandi ya. Dipanggil di ke belakang. Oke, berikutnya. Oh ya, Dek. Ah, si Dedenya juga enggak dengar. Oke. Jadi tadinya mau rencana mau 8 lagu tapi kayaknya untuk karena khawatir kelamaan bosan juga ntar 4 juga ngeliat gue di sini. Oke. Di sono kenceng banget ya suaranya ya. Apa? Oke, ini mungkin lagunya ini agak pelan dikit. Sorry enggak sekenceng yang barusan. Ini tentang kampung halaman aja deh. Oh, saya punya kampung halaman di sebuah. Makanya saya senangnya kenapa? Saya selalu senang kalau manggung di dekat-dekat danau. Bukan karena ngelihat nenek-nenek mandi ya, cuman ya gitu apa? Karena kampung saya itu di dekat danau, itu ada di sebuah danau di kaki gunung Singgalang gitu, kalau nggak salah. Salah satu pegunungannya itu. Nah, di situ ada Danau Singkarak. Kampung saya ada di sana. Dan lagu ini tercipta pada saat saya ngeliat keindahan di sana. Jadi kalau men apa mungkin ini satu-satunya lagu gue tentang lingkungan. Asik. Go Green. Jangan tepuk tangan ya. Judulnya Tanjung Sopan. Oh ya, ini nggak ada di album. Oh ya, berikutnya ini lagu-lagu berikutnya ini nggak ada di album. Ini semuanya fix lagu baru. Insya Allah semoga aja rilis tahun depan. Kalau dan ini gue ngomong setiap udah 4 tahun terakhir. Nyata gak rilis-rilis juga. Tapi lagunya udah sekitar 2004. Tapi ya udah deh, mungkin ditaruh di album ketiga. Nah, gak tahu kapan. Oke, judulnya Tanjung Sopan. seharusnya ada melodi, tapi gak ada. Ingatanku akan kau akan mengulang mengalir saat kenang keindahanmu. Akan kau akan mengulang mengalir saat kenang keindahanmu. Lagunya pelan banget, makanya jadi ya moodnya kurang.